di dapur situ lah mandak baras macam-macam. Begitu tamu datang, kol berapa aja hendak berapa terhadap dia. Takuni tamu ni orang mana? Orang Banjar. Lalu jangan bebinannya bangunan. Kan dapur situ masak Banjar. Kada boleh, tamu boleh kecuali makan dulu. Habibnya pun kada mau keluar. Di dalam aja tunggu gitu aja. Mbah sudah disuruhi makanan, tuntung makan hanya habibnya keluar. Lamun badahulu sirin keluar kesana mah bulik orang kau sempat makan. Ada di sini perlu orang bulik dulu aja soal memakan. Ini sunnah Nabi yang mati di sini lah. Lima apa cara menghidupinya? Keuntungan lagi kita hidup keuntungan, bukan kita minta tangguh, minta makan. Kenapa minta tangguh? Sunnah Nabi artinya seakan-akan Nabi itu dihidupi. Artinya dihidup itu dinyatakan, bukan Nabi itu mati. Nyatakan Rasulullah itu masih ada. Masih ada lagi. Rami, rami banan. Nah, ketemu lagi ya. Nah, jadi semuanya antum kan ngalanya kesatuan par satuan. Ya kalau, nah. Nang kawa awaknya awak, nang kawa duitnya duit, ya lelah. Nang kawa barasnya baras, uyahnya uyah. Nak baulah masjid aja umpamanya kita baras satu semenyaan lah. Aji Jubeh bapak, inya bada dagang keramek. Kerameknya Aji Jubeh. Artinya sakakawalan. Berapa kawalannya Aji Jubeh berjual keramek, kerameknya mari. Ya kalah. Umpama guru ayan kurang napa, berjual napa, marmar. Berapa kawalnya? Berjual marmar, marmarnya. Kalau sebabnya banyak, 10 buku sarangnya kurang, 100 sudah berapa? Hah? Yang berjual pasir, ya Allah, banyak yang berjual pasir. Kalau sebabnya banyak, seterak sarang aja, tapi kurangnya 10, 10 berapa? Yang berjual semen itu juga, ini yang berjual semen, malah menawari nak melarangi. Jauh mengumpatakan 10 serak. Di mana kesatuan persatuan ini agama ketuhanan Maha Esa kebenaran harus didukung, jangan pada padanya duduk mencongkong. Ya kan? Oh. Berujung saban bulan gue 5 juta. Ya kayaknya patut aja kan 1 juta ke masjid. Nah, mun urangnya 10, yang 5 juta di 10, ya 10 juta sudah. Ini masjid. Kadinya gasan guru ije, barang minta gasan guru ije, itu dong kesalah. Yang ke suatu soal dalam hadis dah, ya Allah, kan ke suatu soal, itu kalau dong binasakan, maksudnya itu soal li nafsihi, min gari hajatin. Sudah mulai di dulu kita tempo nang lagu di hadis sebari di keraton lagu hadis sejak hari lagu nang macam-macam an-annya tu diurus sih waktu mengurus hadis itu sudah kita, namun kita mintakan rasa umum rasa agama kita jadi perlu ini ada nang kesalah-salah malahan sunnah ini. Oh, baba, nang bisa sedikit tang ujungan sedikit 10 ribu di celengan tu buat tang 10 ribu. Ini napa? Suming telinga awal dihiga. Nangang bunyinya nyaring mana artinya berapa ya? 100 rupiah. Nang ngapa ngaran eta? Nang ngapa ngaran eta? Tembaga kan ngaran eta. Ada jua nang salawat aja dibuat sama Muhammad. Kisah membuat jua. Ini celengannya kisah membuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat aja dibuat. Nah, ya, Jumat Dudi ngodok 20 ribu. Jumat Dudi 20 ribu Jumat Dudi nyatakan yang 10 ribu itu gasan umah bapak pabila ikam baktiron ibu bapak pada kegampangan ridallah lah Allah Ta'ala ridallah ikam jangankan surga Tuhan kah basarah lah ikam nah undang ikungan untuk nyawa. Artinya ma'rifat, campur, Tuhan menyerahkan dirinya kepada nyawa, kenapa? Artinya ma'rifat, seikungan sempurna. Gara-gara ridallah dari ban, warinan, ya Allah, rema. Niatakan ibu bapak, jangan pelit terhadap ibu bapak. Ayo, nang mengaji ini barang mah di masjid inya masing-masing. Kan ikamnya datang kemarin, katanya nang masjid Magdapura, banyak masjid di kampung-kampung yang datang nenek. Masing-masing siar agama Allah. Nah, ayo jarah ka kalampayan ka pulang ikam teh basa ngoduit jalala. Nah, dari situ sebuting itu namanya apa celengannya betulis itu kesan bangunan yo. Jadi ya kadahulu sejarah membawa sa 1000 duitnya 2000 sekarang nanggasan artinya keperluan agama lainnya kan celengan menggonol itu. Nah halus itu kesan pembangunannya, pembangunannya kelampayan seadanya ya. Bah ya tak ada tanah kalah nang di bebelakang situ atau di higas itu tenang luas kita kenali bangunan kelampayan tuh. Kalau kegampangan kalau kegampangan men rumah kita telah 10 kali 30 rumah Datuk Kalampayan 5 kali 8 ya Allah kada panyupan bener seorang ini kada panyupan kada pemalu. Aturannya nang orang banyak di tamu ni tu, diganali rumahnya. Nang kalau tapi ada tamu ini juga, tapi bukan negara rumah. Cuma itu tadi pang, itu tadi pang saja. Amal jari ya, kampungan. Gasan siapa? Gasan ikram juga. Man amila salihan pali nafsi amnya gasan siapa apa pali nafsi Quran amnya gasan datu pang gasan ikam jua pali nafsi gasan ikam jua mun ikam parasa juga gasan urang na iya nang lalu ngalih berpikir tak ma itung bana mun gasan seorang jua kan beitung-itung lagi ya. Misalnya aja tak ya Allah para habar nang taparak kan kalampayan nih nih orang mana nih sungai tua apa? Ada setukang begawi di situ, seorang parak lawan kalampayan situ. Barang memberi makan itu tukang barang. Hari Kamis saja kan sesakare. Berapa tukang begawi situ 10. Nah, unda memberi makannya. Gajinya nang lain, makannya Kamis tah. Beri makan itu tukang. Lihat guru ija apabila tukang begawi di rumah sini makan, lima sekali. Begawi di rumah sini saben hari. Kita ada bersambung diri, ini maksud guru ijai kan paham aja majes tadi. Menurut tadi sudah paham aja, kan ya Allah itu majes tadi bang, nah. Sunnah yang sudah mati nang anu ahal jadul ihsan ilal ihsan. Nang apabila kita mau upah orang itu sebelum keluar keringatnya sudah dibayar dari. Ini sunnah mati banget sudah. Orang tuntung begawi, ya sebelum dibayar utang juga lagi. Datang di mana nenek? Kasihan Rasulullah. Rasulullah nak kasihan kulalau kulalau. Kasihan nang dengarnya siapa? Eh. Hah? Ya Allah. Nah. Alhamdulillah. Di sana banyak orang jadi datangan, maka belawas orang duduk situ, perlu orang makan. Ayo ulahkan pasar di Kalampayan tadi manakah? Bisa kumpul kalau lah kan pasar jadi nyaman orang berjualan di pasar situ mungkin orang berjualan dalam langgar kena di situ lah tiwas jangan aja ulahkan wadahnya yang salah siapa yuk kalau diulahkan wadahnya orang cara berjualan lalu orang dalam langgar berjualan yang salah siapa yang kata bujur yang salah itu kan yang kata bujur. Saka kali aja nih. Jadi mencari sarik orang ke tahu. Nah ini yang mencari ke. Yang kaya maka Rasulullah dicari ke orang. Nah itu yang mencari. Nah iya lah. Suat sekarang dipakai cinta. Suat tak kan sobar. Melihat cinta kan sesokor. Apalah aku no abdan. Syakur. Rasulullah hobinya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hobi beliau. Amar ma'ruf nahi mungkar. Hobi beliau. Hobi. Nah dia no hobi. Harwa kai gosin kadri. Garing. Disuruh orang membacakan ya tasyaga. Mah tuntung bacakan. Nah, ujar guru saman iya pun tahu. Dari hobi sidin nang alam na anon amar maruf nahi mungkar ku hobi. Nah. Hobi. Itu tadi oh perataan lah oh. Tadi kisah duit tadi mah. Kisah benda-benda tadi. Nang badagang galam-galamnya. Jaya, ha? Galamnya sudah tuntung, kata dipakai lagi. Nah, siapa nang tukang urus galam itu nang menyimpunnya modalkan pondokan. Cuma jangan dibawa bulik ke rumah. Bawa bulik ke rumah, gak sempat masak. Ini, nah, ini apa ini? HP. Ya, gitu. Rasulullah itu nurnya dibawa Tuhan kemana-mana untuk menyaksii dengan jelas. Wajikna bika ha'ala ha'ula syahidan. Unda membawa nyawa kemana-mana. Tuhan membawa untuk menyaksikan. Maksudnya menyaksikan dipadahinya. Tuhan jom izin itu. Enggak ada melihat, enggak ada melihat. Iya, nah, dilihatakan sa'alahin, dilihatakan untuk dipadahi sa'alahin. Rasulullah itu kasihnya luar biasa. Nur nang asli. Kamu roda sebagaimana ada di hadis tuntung. Wa'lam anna min ayyamil muhimmat mulazamata salati jama'at kama taqaddam wa wa'ani hudura jama'at salati isya wa subuh asyaddu taqidan wa akthar fardan. Sumpah yang berjamaah itu disuruh kita, tetapi yang paling ganal pahalanya, paling diperintah dua waktu, subuh lawan isya. Bangunnya aja kan subuh berlain kalau pada isya. As-salatu khairum minan naum. Itu subuh. Tahu ya kak kita nang jadi guru ini leh turunan subuh berataan nang jadi gurunya leh turunan kelanggar berataan menang guru-gurunya ini kalau turunan jangan cuma apa leh cuma apa yuk artinya disuruh di rumah berataan cok leh guru-guru tuh tahu aku jadi jauh pada langgar nang jauh itu guru tahu pahalanya banyak nang tahu tuh si jin ini kita kan gak tahu. Jadi kan ada alasan yang jauh itu. Nyata sih din tahu apabila jauh, padahal karena sih din tahu kita tahu. Ayo. Pak. Apakah wahab turun juga kalangan lagi? Biar kada imam ibang pemainnya. Ada turun tuh menayakan. Kalau pindah ke anak kan karena. Gayanya langgar. Babal gurayan. Guru bakar ada guru bakar. Nah, ada guru bakar. Guru bakar itu bakar kan. Nggih. Guru dari kada. Nah, ada ada tadi sembunyi. Maka kita arwah kain. Nah, yuk subuh isya. Asab de takira akhir apa dan tabila lagi kita tabila umur kada tahu di tangan siapa umur tabila lagi. Apalagi sugih hanyar naik kalau tapi umpat ruginya dikawali alaihi salam kalau bisa ulun ada usul gue lagi nang bah tuntung sembahyang subuh berjamaah ini lah ulun ada usul kalau bisa kita bermakanan kalau usah macam-macam anu aja anu hamba luman menguya sudah dapat titik liurna pun anu lain anu pundut nasi. Nuk nasi ya, iwak lah iwak. Aruan aja tah, masak habang itu, saban subuh. Nah, lamun subuh Jumat kan hanya nasi samin. Itamu to'amnya, insya Allah langgar nih kena mayu muat lebih lagi. Jadi kita ini hendak tahu, siar agama Allah itu di mana sebabnya jadi muncul. Karena bi amwalikum. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum mesti amwal hanya lu ampuskan doa kita setiap masa rabbana atina fil akhirah hasanah wa fid dunya hasanah min tuqah rabbana atina fid dunya dulu hasanah wa fil akhirah hasanah kenapa siapa aja nang tuha kita mencari pemakanan ketujuh bagi karena kan biar aja niatnya dua dulu pertama subuh kedua makanan biar aja kena hilang aja ini sebab dunia kalah dengan akhirat. Aija, insyaallah guru ayan tanggung jawab. Yo, isok mulai yo. Ayo lah, nang bisa buulah napa? Ulut nasi tah nang maulakan nang bisi barasnya mau unjuki nang bisi liurnya liurnya kan minta nang bisi duit iwaknya nang tidak bisa memasak masaknya nang bisa memasak nang kalau bisa memasak habisnya ulut nasinya jadi lapar. Saban bujuran tak abit ayo baba beta urang rasa asa-asa handak dah ruka itu tah emun kada kawaju imamnya barang lawan dilarang dibari makan di perut nasi nang lainnya tuh anggaplah model motor nang mogok jua kada perlu dibari napa bensin apalagi umpamanya saban subuh kita baca dalail sahidip aja kalau saban banyak-banyak sahidip aja bagamat kalau saya bemek-mekan bagamat aja tuntung hadiahkan kawan Rasulullah keluarganya sahabat dan guru-guru kita ini penting ibu bapak kita habis muslim dan muslimat khususan nang kadada nang meelanginya menziarahinya kasihan orang Islam mati kadada nang meelanginya mung kada dikirimi oleh nang kakak ini kasihan khususan manlazair ulunnya jarang mendengar orang membaca doa arwah jarang kadangar khususan manlazair padahal ini kasihan mana nang sangat kita marasi irhamu manfil ardi ini nang orang di dalam bumi nang sudah nang kada meelangin nang mesti kita anu kasihaninya apalagi orang itu guru puasa pada bajakat kada sembahyang kada kita tahu orang itu dalam kubur disiksa kita melihat kasyaf ya Allah mun kada ditulungin ini di bapak iya nang kalau keluar duit keluar makan orang khusus untuk situna si dugal itu nah jadi si dugal itu napanya ada enteng dari kita kubur nang kita kan disuruh membantu atau membesmi kemiskinan oh nih miskin yang dalam kubur lah yang penting lagi pada nang di sini ini masih kau berusaha lagi pikirkan juga kan itu nang di kubur kasihan ulangnya Islam juga cuma kasihan tadi pak tak pakai ilmu sebuku sebelum sembahyang selalu sembahyang sebelum kawin hendak kawin itu ini yang jadi perhatian tambah saudara kita juga wal mu'minun ikhwani wal muslimun ikhwani wa ibarul khalil wa Ibrahimul Khalil abi untungnya sudah banyak lagi si abah harap abdi apa yuk masih ya iya anta coba ke kemungkinan sudah yang diberi Tuhan karena diberi anugerah lah dijadikan Tuhan orang halus ikam misalnya diberi Tuhan anugerah diulah Tuhan orang halus dimasukkan di alam berjah jalan dalam berjah melihat ini kahit sorong, ini datu sorong, ini siapa? Sekalinya ini mintuha sorong, ya Allah, jadi babi. Maka makanannya riba jadi babi. Napa? Makanan ini menolongi macam apa? Jadi napanya di kubur itu pasti ya? Lagi je melihat. Mau usaha, napa supaya Tuhan mampuri Tuhan kuasa apa? Selamat, ya. Ya kalau ngarannya sahabat orang soleh. Di dalamnya kan Nabi Muhammad. Di dalamnya kita paham aja beragama sana. Itu perlunya sidin syafaat Nabi kan di ahli kabair. Mazharnya mana? Kan kalau Nabi itu memberi syafaat kepada orang yang berdosa besar. Siapa mazhar Nabi? Siapa badal Nabi? Siapa khalifah Nabi? Nang khusus mau urus orang yang berdosa ganal. Nang dosanya gonor-gonor inya merapati. Untuk mengurangiakan atau hilang lalu siapa ini nang mazharnya nih artinya nang ganti Nabi sekarang di mana kamu nang majar banyak aja berpidato tuh banyak aja itu nih banyak aja ini nang jagar mengawani orang nang kabair nih ditawarinya supaya ampihan kurangan siapa mana maka ini nang darul mafasid ini nang mukaddam nang menonjol ala jabil masalih ini kurang nang ahli ini ya Allah Habib Abdullah Idrus Al-Akbar kan minta Allah ya Allah bubuhan nang kabair-kabair ini nang minum nang apa nang bapak kan itu kenapa jadi perampok macam-macam dikumpulakan sini mulai maghrib dibasakakan sini deh makanannya sekarang biarkan dari sini sampai subuh berabah-berabah guring-guring bah subuh hanya biarkan dari sini nyonak bulik kah mendak bulik kan nggak bari bulik kesenangan ongkosnya kan guring hari ini seharian anak bini nyawa kan makannya nggak bari mendak di sini aja kan makanan udah sama-sama guringan di sini marilah sidin saya tetap repot kenapa ini jadi kayak ini gawian kalau cara nah sekalinya datang Rasulullah ini nengaran darah daging muda ya ini syafaatil ya ahli Abi Umar Al-Mukhtar itu berwasiat, lamun aku matilah tanam awakku di makom khusus junat. Hanya ada di sana spesial kubur pelacuran. Kuburnya punya si Muhammad mati tanam situ. Mudah-mudahan berkat ada jasad Nur Muhammad di sini, mudah-mudahan persepahat. Sini kan ada sombong, sini sejujurannya. Masa orang wali sombong? Kita orang biasa kan kalau boleh sombong, apa boleh wali? Tak itulah irhamunya. Hadisnya itu sebutin irhamu, mantul ardi irhamu. Macam apa caranya irhamu ini? Irhamu, mantul ardi irhamkum, mampis sama. Hancur awak kita untuk orang, biarkan. Hancur awak kita untuk Nabi Muhammad, biarkan. Hancur kita jadi rumah Muhammad, itu yang penting. Hancur kita untuk orang, ya kalau tak. Ya kalau hancur kita untuk orang, iya tak. Untung memalakan bagus kong kepala dari bulat Ibn Rukmin beradaan pada dong pindah benjol aja kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak apa orang-orang yang kaitan yang irhamu itu kita ini dapat hadisnya itu rawinya sangat nyebuah parak-parak kita ini. Cuma cara pelaksanaannya ada berlainan menurut masing-masing ya ilmunya lawan imannya. Orang kasih sayang itu masya Allah. Ya, enang nanti anak tu ayo. Si kungger ini nonton apa lagi? Apa caranya? Dikala alaihissalam Abu Yazid Bastami guru Abu Yazid Bastami radhiyallahu anhu minta lawan Tuhan ya Allah. Belum minta lantian siapa kawalulun dalam surga. Minta tunjukkan kawalulun dalam surga siapa. Ujar Tuhan si Ano ben si Ano di kampung Ano. Itu kawalikam dalam surga. Lah? Si Ano. Bangun. Guring. Mimpi ke itu pula. Mimpi kita lukannya. Nah jadi ini bukan setan. Ini bujur saya mimpi. Berjalan sirin guru jauh perjalanan sampai di kampung situ. Tanyakan ada kasihan di sana ada. Aku nak berdapat pian siapa Abu Yazid Bastami. Umma bingung beratan. Bapak yang mencari ini tuh orang itu siang malam tuh di tempat pelacuran itu orangnya. Siang malam kenapa pian gitu? Ujar sirin kan merdai mimpi pun itu kalau kali mencetak kan merdai. Walhasil tolak dia. Didatangkan di mana padahal di mana wadahnya masuk ke situ. Bah masuk di situ tadi macam-macam ya orang di situ kaliannya. Ini wadah sepasti ya wadah situ. Abu Yazid Bastami sempat mandang. Mandang. Ii di sini kan. Tapi tetap mimpiku bujur. Nah, adakah si Anu bin si Anu di sini ada? Mana aku nak dapat Abu Yazid Bastami kan warna. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Yazid Bastami, alhamdulillah. Mudahan kita dalam surga berkawan. Ikam hendak berkawan aku dalam surga. Mana mana berkenal apa? Galna am ya. Nah, Abu Yazid, ikut saya ya. Ya. Masuk, masuk. Separuh tempat itu menjadi orang yang bakin khasyatan lillah, waqa'im lillah, sajid lillah, qari' lillah. Separuh. Di tempat itu ada 40 laki-laki, 40 bini-bini, jadi 80. Sudah 40 yang taubat, ibadah aja dipimpin oleh ulama ini. Nang di luar ini baluman. Jadi ujang tadi menikam handak tuh gitikam dah, murid ikam itu lah. Abu Yazid. Lalu Abu Yazid orang baik rupa, baik suara, murahan pulang. Be senyumnya jutaan terus. Magnetisnya tertarik semuanya ini galuh-galuh. Jangan tertarik dulu. Si galuhnya yang tertarik nak merasai pun guru itu dia habis ya habis ya ya kalau perintah pokoknya dengan magnetis Nur Muhammad yang ada di sini dengan syafaat guru-guru sidin dengan nur ilmu-ilmu sidin itu habis semenyaannya taubat semenyaannya. Oh cocok ya jadi ngajar ngajar kita kompak. Wadahnya nak itu tapi di dalamnya orangnya hebat ya lah. Jadi kita melihat mazharnya nang syafaat. Jadi al-kabar itu waktu di zaman itu Abu Yazid kawan-kawannya itu gitu. Mazhar nang syafi'. Lalu kabair itu li ahli kabar syafi'nya. Iya nang ujar hayo Allah dan walau la humu bainal anam laduk dekat jibalu labun di berkat ya ke. Mun kada dalam memadahi nasihatnya macam apa? Kasihan orang. Di tengah-tengah si jahil harus ada nang alim. Di tengah-tengah ya kalau orang nang garing harus ada dok. Dokter apa hukumnya? Mencari dokter sih kong fardu kifah. Nah, mencari dokter ruhani ini sih kong. Nah untuk menyadarkan mereka. Jangan dipandang gaulan mereka, pandang tugas mereka. Malaikat Jabariyah itu apa masuk neraka artinya disiksa? Siapa mengatakan neraka artinya disiksa? Kenapa dalam neraka memang tugasnya? Bukan jangan dipandangkan malaikat Jabariyah itu orang berdosa. Buktinya dia disiksa aja kan? Disiksa pangeran. Hah? Ya Allah, mungkin dalam malaikat Malik iya sudah. Mereka Malik itu menjaga apa? Neraka. Lalu situ, jadi kita itu kalau sudah mengerti di bagian-bagian aulia, nah itu kita insya Allah ta'ala wasallim di ahlillah fi kulli miskin. Lihat di orang yang mendekat mereka, apa ada perubahan baik apa enggak? Cukup aja yang satu ayat walikulli qaumin had. Cukup itu apa artinya luas itu walikulli qaumin had. Mesti ada. Aku alhamdulillah lah sudah banyak golongan-golongan tuh yang datang perwakilannya ke rumah masya Allah minas salihin. Kada dikira. Kada dikira. Kolekonya, bah ya kalau dibukakan nangka itu sekoyanya ni aku nek rajanya suurut don, nengaran jahat kalang kalang mengupat macam tu sudah rajanya masak, nengaran nafsu panggil. Jadi kita, wah ini alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi wali kholi sallallahu alaihi wasallam man salat isya jama'atin faqa nama qoma misbalat. Siapa sumber yang isya berjamaah sama lawan sembahyang setengah malam ya nah. Awalah sembahyang setengah malam. Kada kawa isya berjamaah sama lawan setengah malam sembahyang. Apalagi kita ini rahmatnya Allah, kemurahannya Allah. Isya ya, macam apa aja orang sepak bola, maka piala dunia pas isya, anu aja pakai rakaman. Sumbayang isya berjamaah rakam dulu, kita sumbayang rakaman main, bertuntung hanya nak buliki, sudah jadi video sorong juga. Sampai langkah itu sudah jalan entahlah. Ya Allah, rasa isyanya berjamaah, amun kada odor, amun odor kada biasa. Orang nak order ni tu, boleh aja kalau ada berjemaah, pahala dapat tak? Kada juga. Kalau kada cuma boleh tak, tapi pahala kan dapat. Habis dah, tentu aja. Wa man shalla subha fi jama'atin faqad maqama lillah kullah. Siapa sembahyang semua berjemaah sama lawan sembahyang semalaman. Semalaman sembahyang kada kawa. Tapi ada orang yang seumur hidup saban malam sembahyang semalaman, yaitu subuh berjamaahnya. Ada yang harap lagi seumur hidup sembahyang inya tanggal dua malam. Saban malam tanggal dua malam adalah malam bertanggal duaan. Jadi sekalinya isya berjamaah, subuh berjamaah samalon sembahyang semalaman setengah saban malam ke ininya. Kan anak aja orangnya kondokan aja arahnya langsung gih belum tentu. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala man arsalta rahmatan lil alamin.